besar pertanyaan ini. Di bawah ini ada kisah yang menunjukkan jalan keluar bagi yang mempertanyakan masalah pribadi seseorang buruh. Mau sekalian memberikan jalan keluar dari permasalahan yang menimpa orang pemuda tersebut. Kisahnya seperti berikut. Seorang buruh perempuan yang kebetulan atasannya juga seorang perempuan. Suatu waktu buruh wanita itu dituduh mencuri uang oleh atasannya. Dalam kondisi terpojok, akhirnya dia mau saja bersumpah sesuai keinginan atasannya, mungkin karena tertekan dan tidak punya pilihan lain lagi selain membela dirinya atas tuduhan mencuri. Jadi ketika dia jadi seorang itu mencuri dan dia dipaksa untuk mengakui perkara tersebut. Dalam keadaan terpojok, dia akhirnya mengikuti. Pertanyaan seorang hanya bersumpah saja. Pertanyaan adalah begini. Dia mau saja disuruh menginjak Al-Quran karena mempertahankan bahwa dia tidak mencuri. Na'udzubillah. Setelah itu dia sadar kenapa dia mau saja disuruh bersumpah secara demikian. Tadi sudah terjadi. Walaupun dia sudah bersumpah secara demikian sesuai keinginan atasannya, namun atasannya tetap saja tidak mempercayai. Na'udzubillah hindari. Allahumma sallam. Sekarang si buruh mengadukan kejadian ini kepada atasan dari pimpinannya untuk membersihkan dirinya karena dia kemudian tidak mengambil uang atasannya. Yang bertanya mohon bantuan ustaz untuk keluar dari masalah yang masalahnya terutama karena dia sudah menganjak Al-Quran dalam kondisi demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kepada saudara kita sang buruh ini hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya menginjak Al-Qur'an, menghinakan Al-Qur'an ini dikategorikan oleh para ulama min al-mukaththara, min amal al-kufur, min amal al-kufur, dari perkara kufur, bahkan naqidun min nawaqid al-Islam, dari bentuk pembatal keislaman. Manistaza bi kitabillah, barang siapa mengolok-olok kitabullah dan menginjak Al-Quran bentuk dari mengolok-olok Al-Quran. A'udzubillah min dzalik. Ini pembatal dari pembatal keislaman. Maka pertama kita harapkan kepada saudara kita tadi untuk bertobat kepada Allah taubatan nasuha, ya, dan kemudian untuk kembali kepada agama Allah dan meyakini bahwa tidaklah dia terseret ke dalam perkara yang menyebabkan kekufuran ini kecuali karena kejahilannya, ya, dan ketidakpeduliannya kepada agamanya, ya. Maka jadikanlah ini momentum bagi dia untuk kembali belajar agama, untuk kembali memahami tauhid dan menemukan kembali pengagungannya kepada Allah dan ayat-ayatnya, ya. Semoga dengan itu Allah mengampuni apa yang terdahulu dari kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kita memperbaiki dirinya, menjaga amalannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melihat bahwa sesungguhnya hendaknya dia lebih mengagungkan Allah daripada manusia siapapun dia. Ya. Sekalipun dia atasan, bukan lagi atasan. Dan atasan ini jadi atasannya lagi gitu. Dan ketahuilah bahwa tidak melepaskan dia dari kesempitan dan mudarat yang dia alami kecuali Allah. Lihatlah, dia telah bersumpah untuk menginjak Al-Quran, ya, yang ternyata kemudian ketika dia lakukan tidak pula ia bersih dari tuduhan, ya. Dan kita yakin, ya, bahwa orang yang memerintahkan dia untuk bersumpah dengan sumpah seperti itu, ya, ini pun tidak ada keimanan dalam hatinya. Ya, mana tega dia meminta orang untuk menjaga Al-Quran, bahkan khawatir dia bukan orang muslim. Ya, jadi kalau begitu hendaknya dia kembali kepada agamanya, mempelajari agamanya dan mengetahui bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keselamatan dari bahaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalaupun dia disuruh pilih, dia lebih memilih untuk memilih kebahagiaan akhirat daripada kesenangan dunia, kedudukan di samping atasan ataupun bahkan gaji yang diberikan Allah lewat atasan tersebut. So, atasan hanyalah perantara yang menyampaikan rezeki Allah yang telah Allah tetapkan baginya. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, أن جبريل ألقى في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه وأجله. وجبريل طلع منبركا وحي كبارته أي الله سبحانه وتعالى بهو tidaklah mati satu jiwa sampai ia mencukupkan semua rezeki dan ajarnya. Tidak seorang pun bisa menahan rezeki yang Allah tetapkan baginya, sekalipun dia atasan. Paham? Maka ini yang kurang dari saudara kita, perbaikilah, tumbuhkan kembali keimanan, pengagungan kepada Allah dan keyakinan manfaat dan mudarat hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni apa yang terdahulu dari kesalahannya. Ya. Kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan dengan perkara majikannya? Tetap bertahan, jangan ia ulangi kesalahan itu, ya. Dan ketahuilah ia cukup menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya, dan jika ia diperintahkan bersumpah, bersumpah dan menyebut nama Allah, setelah itu ia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pasrah kepada Allah, bukan pimpinan itu. Apapun yang terjadi, dikeluarkan ataupun tidak, disuruh mengganti ataupun tidak, ia bersawab dalam perkara itu. Ya, ini merupakan bentuk ujian dari Allah, dan Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Inna Allah idha habba qawmun ibtalahum. Allah jika cinta pada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Jangan disangka ujian itu bentuk penghinaan. Tidak. Dia Allah, dia adalah bentuk peninggian derajat yang Allah inginkan. Iman dihapuskan dosa atau kemudian dijauhkan kita dari musibah itu, musibah yang jauh lebih besar yang bapak tidak sangka mengancam bapak di belakangnya. Ya? Atau Allah simpankan dengannya kebaikan yang besar di sisinya. Dan orang yang dizalimi, Allah lah pembela. Ya? Dan Allah menjanjikan dan mengingatkan, tidak ada antara doa orang yang dizalimi dengan Allah penghalang sedikit. Maka cukup dia ingatkan kepada pimpinan tersebut bahwa dia akan berkata dengan kejujuran, dan ia bersumpah untuk kejujuran dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia siap menerima apapun yang menjadi konsekuensinya dari perkara tersebut, ya, juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan baginya dan petunjuk kepada atasannya. Selesai. Ya. Selesai. Setelah itu ia kokoh dengan imannya, kembali ya kepada agamanya dan meninggalkan apapun pembicaraan orang, ya. Karena untuk mencari riba manusia perkara yang tidak mungkin. Kata Allah, riba nasi ghayatun la tudrak wa riba Allahi ghayatun la tudrak. Riba manusia tujuan yang tidak bisa dicapai. Ya. Karena orang punya banyak keinginan, ya. Namun riba Allah ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak boleh ditinggal. Karena malitamasa riba Allah bisakhtin nas, barang saya mencari riba Allah meskipun dengan murkanya manusia, radiyallahu anhu wa arda nasa anhu, maka Allah akan riba kepadanya dan Allah jadikan manusia riba kepadanya. Karena kulubul ibad baina isba'in min asabi ar-Rahman, hati manusia di tangan di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah balikkan menurut kehendaknya. Sekian itu. Wallahu a'lamu.